السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، الحمد لله segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala. Pada pagi hari ini kita bisa melanjutkan pembahasan kita dari kitab At-Tafsir Al-Muyassar, juz yang pertama dari surah Al-Baqarah. Dan insyaallah taala kesempatan kali ini kita akan melanjutkan ya sampai ayat sekarang 132 ya. Nah, silakan Bu Dahyulisa. Assalamualaikum, Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa wasa biha Ibrahim banihi wa Ya'qub ya baniya. Wa wasa biha Ibrahim banihi wa Ya'qub ya baniya. Wa Ya'qubu. Bukan Ya'qub. Wawasa biha Ibrahimu banihi wa Ya'qubu ya baniya inna allaha astafa lakumul ladina fala tamutunna. Lakumuddina inna allaha astafa lakumuddina fala tamutunna illa wa antum muslimun. Dan telah kami wasiatkan dengannya kepada Ibrahim. Kepada Ibrahim benar saya. Dan Ibrahim telah kami wasiatkan. Yang berwasiat Ibrahim. Ibrahim. Ya. Dan Ibrahim telah mewasiatkan kepada anaknya dan juga Yakub, wahai anakku, sesungguhnya Allah telah memilih bagi agama bagi kalian, maka janganlah kalian mati kecuali kalian telah muslim. Kecuali kalian dalam keadaan ini O-nya wahal. Kecuali kalian dalam keadaan berserah diri, Ustaz, muslim itu. Nah. Wa harfu atfin wasa fi'lun madin biha jar majrur Ibrahimu fa'il ya bani mafulun bihi alha'u mudafun ilaihi wa harfu atfin Ya'kubu itu matuf dia maktuf ke Ibrahim. Nah, Ya baniya, ya harpun nida, baniya mudada, inna harfu taukidin, wa nasbin, allaha isim inna, istofa, fi'il madi sebagai khobar, lakum jar majrur, ad-dina mafulun bihi, benar Ustaz? Nam betul. Fa harfu atfin la harfu nahyin tamutunna fi'lun mudhari waw sebagai tunna sebagai fa'il. Tak dulu. Fala tamutunna ini kan janganlah mati. Kalian mati kan. Ya. Jadi fa'ilnya itu adalah waw yang dibuang. Oh. Wawnya fa'il waw yang dibuang. Di mana letaknya dia Ustaz wawnya? Jadi asalnya tamu tuna gitu kan. Kemudian ketemu dengan nun taukid. Sehingga dia dibuang wawnya. Oh, tamu iya. Tuna. Oh iya, nah, Ustaz. Kalau dia sekiranya apa namanya domir anta, ntar jadinya fala tamu tanna gitu. Karena domirnya domir wau, jadinya doma dia. Fala tamutunna. Ya, salah, salah. Dan dia mabni kalau kayak gini. Mabni. Illa harfu istisna wa harfu atfin antum mutada muslimuna khobar. Ustaz kan tadi illa istisna, mustasnanya yang mana? Antum muslimun Ini semua itu. jumlahnya, jumlahnya ya. 132. Wa hatta Ibrahimu wa Yaqubu abna'ahuma ala tabati ala Islam qailaini. Ya abna'ana innallaha ikhtaro lakum hazad dini wa huwa dinu اختار لكم هذا الدين. ikhtaro lakum hazad dina wa huwa dinu Islam fala tafarraquhu. Dulu ini kalau kayak gini lihat wazannya. Fala tufariquhu. Wala tufarikuhu Ayama hayatikum. Ayama hayatikum. Wala yaktikumul mauta illa wa antum alaihi. Gimana? Ibrahim apa ya? Menganjurkan, menganjurkan mendorong, Ibrahim dan Yakub mendorong anak-anaknya atas keteguhan dalam beragama Islam. Ini mendorong agar Mendorong agar anak-anaknya teguh dalam beragama Islam, gitu, Ustaz. Iya, nah. Keduanya berkata, ya abna'ana, wahai anak-anak kami, sesungguhnya Allah memilihkan untuk kalian agama ini, yaitu agama Islam. Dan janganlah kalian meninggalkannya pada hari-hari kehidupan kalian. Dan janganlah kalian janganlah kalian kedatangan maut apa menikmati. Dan janganlah kalian kedatangan maut gimana, kecuali kalian berada dalamnya. Ya, maksudnya janganlah kalian meninggal dunia gitu. Janganlah kalian meninggal dunia kecuali kalian dalam keadaan berislam. Baik, barakallahu fiik, jazakallahu khairan. Wa jazakallahu khairan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wawassa biha Ibrahimu banihi wa Ya'qubu ya baniya inna Allah astafa lakumud dina fala tamutunna illa wa antum muslimun. Dan Ibrahim memberi wasiat kepada anaknya. Begitu pula Ya'qub. Wahai anakku, sesungguhnya Allah telah memilih bagi kalian agama. Yaitu memilih agama Islam. Fala tamutunna illa wa antum muslimun. Maka janganlah kalian meninggal dunia kecuali kalian dalam keadaan muslim, menyerahkan diri kalian kepada Allah Subhanahu wa taala. Dari sini ada beberapa faedah yang bisa kita ambil. Faedah yang pertama, lihat ya perhatian para nabi seperti Ibrahim dan juga Yakub kepada masalah agama, sehingga ya mereka berwasiat kepada anaknya agar tetap teguh di dalam Islam. Kemudian faedah yang kedua yaitu perhatian ya ayah kepada anak-anaknya, di mana mereka yang menasihati anak-anaknya agar tetap teguh di atas Islam. Ya inilah tugas dari seorang ayah, memberikan nasihat, memberikan wasiat, memberikan pelajaran-pelajaran kepada anaknya. agar istiqamah di atas Islam. Ia meyakininya dan mengamalkannya. Kemudian, ya, faedah selanjutnya yang bisa kita ambil dari ayat ini menunjukkan bahwasanya, ya, yang namanya ayah itu dipandang usia, ya, tidak pandang usia. Dalam memberikan nasihat itu tidak memandang usia. Jadi nasihat kepada anak itu tidak hanya ketika anak itu masih kecil. Bahkan ketika anak sudah dewasa, ini tetap ya, orang tua itu harus senantiasa memberikan arahan, memberikan bimbingan, memberikan nasihat kepada anak-anaknya. Karena ini diantara sikap muslim, ya. Sebagaimana dalam surah Al-Asr yang disebutkan misalnya diantara sifat muslim itu adalah وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ يَا إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ. Kecuali orang yang beriman, kemudian mengamalkan ya, amalan yang saleh. Sudah gitu apa? وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ. Dan mereka saling nasihat-menasihati ya, dalam kebenaran dan juga kesabaran. Jadi yang namanya menasihati orang lain itu merupakan perkara penting. Dan faedah lain juga bahwasanya kita jangan sampai ya hanya berani menasihati orang lain tetapi keluarga sendiri ditinggalkan. Nah, ini pelajaran-pelajaran dari ayat itu. Nah, kita lanjutkan. Ya Pak Edi, silakan. Pak Edi? Halo? Ya, Pak Edi. 133 saat ya? 6. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ampun. Kum syuhada a'id hadaro Ya'qub al-maut idh qala li banihi ma ta'buduna min ba'di qalu na'budu ilahaka wa ilaha abaika Ibrahim wa Isma'il wa Ishaqa ilahan wahidah wa nahnu lahu muslimun. Apakah kalian menyaksikan ketika maut datang kepada Yakub, kemudian ketika dia berkata kepada anaknya, apa yang kalian sembah setelahnya? Setelah kematianku, mereka berkata, kami menyembah Tuhanmu, yaitu Tuhan orang tuamu Ibrahim dan Ismail dan Ishak, yaitu Tuhan yang satu, dan kami berserah diri kepadanya. Am huruf istifham. Untum ya, fi'il madhi naqis fa'ilnya antum isimnya antum syuhada'a sebagai khobar daripada kuntum id dorof hadoro fi'il madhi Ya'qub sebagai fa'ilnya al-mautu. Dulu Yakub maf'ul bi. Oh ya. Yakub sebagai maf'ul bi, al-mautu sebagai fa'ilnya. Id itu dorof. Qala fi'il madhi li banihi jar majrur banihi mudhof ilai ma isim mausul tak. Fi'il mudore wa alwawus ma itu isim istifham ya kan dia nanya kan Oh iya. Ta'buduna minta. Ma itu isim istifham. Ta'buduna sebagai fi'il mudhari, al-wawu sebagai fa'ilnya. Mim ba'di min itu huruf jar. Ba'di mudhaf ilai. Qalu fi'il madhi, al-wawunya sebagai Anton, ba'di itu bukan mudhaf ilai, zorob dia. Oh iya. Ba'di itu doros dan madrufnya qalu sebagai qalu itu fi'il madhi, al-wawu sebagai fa'ilnya. Na'budu fi'il madhi juga. Na'budu sebagai fi'il mudhari. Fa'ilnya adalah nahnu. Ila ilahaka mudhaf ilai. Wa huruf ataf. Pak, ilahaka itu ilahanya maful bi. Kafnya baru mudhaf. Iya. Ilahaka. Ilaha itu ilaha sebagai maful bi. Kaf sebagai mudhaf ilai. Wa huruf ataf. Ilaha sebagai maf'ul bi yang kedua. Enggak, matuf. Kalau ada wawu itu enggak bisa matuf. Matuf ya. Aba ika aba ika mudhaf aba aba a mudhaf ilai daripada ilaha ya. Pak. Ka, enam. Ya. Ka mudhaf ilai daripada abai. Ibrahima sebagai mudhaf ilai juga. En, bukan sebagai badal. Oh, sebagai badal ya, kan ya. Iya. Badal ya. Wa sebagai huruf ataf. Ismailah sebagai matufnya. Kemudian Ismailah ya. Wa huruf ataf Ishaqo sebagai matufnya. Ilahan wahidan. Ilahan ilahan itu matuf juga ya ke yang di depannya ya Pak ya? Bukan. Jadi apa ya? Dan ini kan artinya dan kami menyembah ilahmu dan ilahnya ayahmu Ibrahim Ismail Ishaq ilah wahidan. Ini kayak maf'ul bi ya? Maf'ul bi ya? Nah. Daripada nabudu ya? Iya. Wa wahidan sebagai na'at daripada ilahan. Wa huruf ataf nahnu sebagai mubtada lahu khobarnya al muslimun bukan muslimuna khobarnya juga ya. Tapi lahu jamak majrur. Ini kayaknya ilahan enggak bisa sebagai maful, tapi maful ini udah ada ya ilahaka kan. Berarti ya. Dia badal dari ilahaka. Iya, badal dari ilahaka. Ilaha tadi sebagai badal daripada ilahaka yang di depannya. Nah. Saya baca dapatnya. Uktub ayuhan yahudu ya ayuhal yahudu. Ya kok uktub sih akuntum. Maaf kelihatan. Akuntum ayuhal yahudu. Hadirina. Hina ja'al mautu Yakuba idja'a abad jama'ah abna'ahu wasa'alahum ma ta'buduna min ba'di mauti qalu na'budu ilahaka wa ilaha aba'aka Ibrahim wa Ismail wa ilaha aba'ika ilaha abaika Ibrahim wa Ismail wa Ishaq ilaha wahida wa nahnu lahu mungkodun khadi'una khadi'una. Nah, apakah kalian ya wahai Yahudi hadir ketika maut kematian Yakub datang ketika dia mengumpulkan anak-anaknya dan bertanya kepada mereka apa yang akan kalian sembah setelah ini setelah kematian ini, mereka berkata, kami menyembah Tuhanmu, yaitu Tuhan Bapakmu Ibrahim dan Ismail dan Ishak, Tuhan yang satu. Dan kami kepadanya tunduk. Khodi'una, tunduk juga ya. Baik, barakallahu fiik wa jazakallahu khairan. Waalaikumsalam. Nah, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Am kuntum syuhadaa id hadara Ya'qub al-maut id qala li banihi ma ta'buduna min ba'di? Qalu na'budu ilahaka wa ilaha abaika Ibrahim wa Ismaila wa Ishaq ilaha wahida wa nahnu lahu muslimun. Apakah kalian menjadi saksi ketika kematian mendatangi Ya'qub? Ya, maksudnya ini lagi sakaratul maut ya. In qala li banihi, ketika Ya'qub berkata kepada anaknya, ma ta'buduna min ba'di, apa yang kalian sembah sepeninggalku? Qalu, mereka, itu anak-anaknya Ya'qub, menjawab, na'budu ilahaka, kami menyembah ilahmu. Wa ilaha abaika, dan ilahnya ayah-ayahmu, nenek moyangmu, yaitu Ibrahim, Ismail, dan juga Ishak. Ilaha wahidah, Tuhan yang sama, Tuhan yang satu. Wa nahnu lahu muslimun, dan kami menyerahkan diri kami tunduk dan patuh kepada Tuhan tersebut, ya, kepada ilah, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Ayat ini menyindir orang-orang Yahudi, ya. Karena mereka mengklaim bahwasanya ya Ya'qub alaihi salatu wassalam itu beragama seperti agama mereka, di mana mereka banyak sekali ya menentang perintah Allah Subhanahu wa taala. Padahal apa yang dibawa oleh Nabi Ya'qub alaihi salatu wasalam, begitu pula para pendahulunya, ayahnya Ya'qub ya, mulai dari Ishak, kemudian Ismail dan juga Ibrahim dan para nabi seluruhnya, itu membawa ya, mereka itu membawa risalah yang sama. Membawa ajaran yang sama agar mereka menyerahkan diri kita, agar mereka menyerahkan diri mereka hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi para nabi itu sejak zaman Nabi Adam sampai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, itu ajaran yang dibawa sama semua. Yaitu agar manusia mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, menjadikan Allah sebagai satu-satunya tujuan beribadah dan melarang dari kesyirikan. Meskipun memang detail syariatnya berbeda antara satu nabi dengan nabi yang lain. Tapi inti ajaran para nabi itu sama, yaitu mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, menyerahkan diri kita hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kita lanjutkan. Silakan Umi Hidayah. Mana Mida? Ya. Mana? Baik. Mungkin Umu Farhan ya? Gak apa-apa. Dicoba. Ayo, silakan Umu Farhan. Coba ya Ustaz ya. Baik. Apa-apa. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم تلك أمة قد خلق قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون Itu adalah? Itu adalah umat yang baru. Hah? Itu adalah umat yang terdahulu. Oh. Ini artinya itu adalah kisah umat yang terdahulu. Yang lalu-lalu ya? Yang lalu ya? Itu adalah umat yang lalu baginya apa yang telah diusahakannya, dan bagimu apa yang kamu usahakan. Dan kamu tidak akan dimintai pertanggungjawaban tentang apa yang mereka kerjakan. Ilka isim isyarah ummatun. Ilka itu isim isyarah sebagai mubtada ya. Isim isyarah sebagai ummatun khobar. Kod namanya harfu tahqiqin. Harfu tahqiqin. Naam. Kholat fi'il madi. Kholat fi'il madi laha harfu jar, laknya. Iya, laha jar majrur gitu aja. Laha jar majrur ma harfu isim nafi ya. Tunggu dulu. Kan laha maka sepatunya bagi baginya apa yang mereka kerjakan, berarti kan laha jar majrur sebagai khobar muqaddam. Nama maknya itu mubtada muakhar. Oh, nam. Laha khobar muqaddam ma mubtada muakhar kasabat fi'il madi. Fa'ilnya apa? Anti ya. Taknya tak tak sukunnya ya. Yang mana? Taknya itu namanya tatanis. Ya kan sebab itu fi'il madi, taknya tatanis namanya. Wau atop lakum jar majrur. Nah, lakum jar majrur. Sebagai mukaddam juga. Sama kayak tadi, lakum jar majrur sebagai khobar mukaddam, nanti maknya isim maknya sebagai khobar. Kasabtum juga sama ya, Ya, sabtum fi'il madi. Fi'il madi untuk antum ya. Fa'ilnya. Ya, tumnya fa'ilnya. Fa'ilnya. Wau, wa'nya, wau atof, la'nya, nafi. La tus'aluna. Ininya, ya benar, la nafi deh, nafi ya. La'nya, harfu nafi ya, tus'aluna, fi'il mudori. Tus'aluna fi'il mudhari majhul ya? Oh. Fi'il mudhari majhul. Fa'ilnya mana wau? Nah, bukan fa'il, tapi naibul fa'il. Kalau fi'ilnya majhul itu naibul fa'il. Naibul fa'ilnya wau, betul. Naibul fa'ilnya wau. Amma. Sebagaimana? Amma jar majhul. Amma jar majrur kanu apa Ustaz? Kanu fi'il madi naqis wawunya sebagai isimnya. Kanu fi'il madi naqis wawu sebagai isimnya ya'maluna fi'il mudori. Ya'maluna fi'il mudori wawunya fa'ilnya, jumlahnya jadi khobarnya. Naam. Baik ya, ayo baca opsinya. Tilka ummatun min islafahukum kod madot. Mudot. Madot benar. Madot. Lahum a'maluhum. Lahum a'maluhum walakum a'malukum. Wala tusha'alu. Wala tus'aluna an a'malihum. Luna an a'malahum wahum la yus'aluna an a'malakum wakulun sayujazi bima fa'alahu. Ini kayaknya majul deh, sayujazi jadinya. Sayujaza bima fa'alahu. Meskipun ada huruf ya-nya. Itu kan ianya nggak ada titiknya, berarti dia memang bukan. Nggak ada, jadi nggak apa-apa ya. Sayujaja bima fa'aluhu. Bima la... fa'aluhu. Fa'aluhu. La yu'akhoda, la yu'akhodu ahad. Ahadun bidambi ahadin. Ahadun bidambin ahad. Wala yanfa'u ahadan ila imanuhu watakulu. Watakwahu. Watakwahu. Ketakwaan ya? Iya betul. Gimana Bu? Itu umat-umat yang lalu. Dari itu umat-umat sebelum kalian yang telah berlalu. Itu umat-umat sebelum kalian yang telah berlalu. Maka untuk mereka lah. Maka untuk mereka. Untuk kalian amalan kalian. Bagi mereka amalan mereka, bagi kalian amalan kalian. Maka bagi mereka amalan mereka, bagi kalian amalan kalian. Dan tidaklah bagimu apa yang sudah kamu usahakan. Dan tidaklah tus'alu tu wala tidak. Jadi dan apa dia tidak ditanya tentang perbuatan mereka dan mereka, ayo. Dan mereka bertanya tentang perbuatan mereka. Mereka pun tidak ditanya tentang perbuatan kalian. Oh, jadi mereka tidak bertanya tentang perbuatan kalian, kalian pun tidak bertanya tentang perbuatan mereka, begitu ya? Bukan, bukan bertanya Bu, ditanya. Ditanya. Wakulun dan semua orang. Wakulun dan semua orang. Akan mempertanggungjawabkan dirinya sendiri gitu. Kulun sayajzi bima fa'al. Setiap orang itu akan dibalas sesuai perbuatannya gitu. Dan setiap orang akan dibalas sesuai dengan perbuatannya sendiri. Seseorang itu tidak dihukum dengan dosa orang lain. Gitu. Seseorang itu tidak dihukum dengan dosa orang lain. Dan tidaklah bermanfaat. Tidaklah bagi bermanfaat seseorang dengan keimanannya dia gitu. Kecuali iman dan takwanya. Kecuali keimanan dan ketakwaannya. Baik ya, Masya Allah. Barakallahu fiik wa jazakillahu khairan. Wafika barakallahu ustaz. Naam. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Tilka ummatun qad khalat laha ma kasabat wa lakum ma kasabtum wa la tus'aluna amma kanu ya'malun. Itulah kisah umat yang telah terdahulu. Laha ma kasabat. Baginya apa yang mereka usahakan. Walakum ma kasabtum, dan bagi kalian apa yang kalian usahakan. Wala tus'aluna amma kanu ya'malu, dan kalian tidak ditanya tentang apa yang mereka kerjakan. Jadi konsep amal dalam Islam itu sangat jelas ya, bahwa setiap orang itu akan dibalas sesuai dengan amal perbuatannya. Sekalipun misalnya seorang anak ayahnya seorang ulama besar dengan amalan soleh yang begitu banyak, ya. Tetapi kalau misalnya anaknya tidak menjalankan syariat Allah, tidak mau sholat, ya, tidak mau puasa, maka hubungan kekerabatan semacam ini tidak akan menyelamatkannya, ya. Tidak akan menyelamatkannya. Karena setiap orang itu akan dibalas dengan amalannya, bukan amalan orang tuanya, amalan anaknya. Ya meskipun ya kalau untuk anak memang ada beberapa amalan yang apabila dengan anak itu orang tuanya akan mendapatkan bagiannya ya. Karena orang tualah yang misalnya orang tua tersebut yang mengajarkan anaknya sehingga anaknya sholat dengan pengajaran anaknya. Tentu kita menerima konsep adanya pahala yang bisa dilimpahkan oleh orang lain. Ini namanya ya amal jariyah, amal yang pahalanya terus mengalir. Sebenarnya dalam hadis ya ada tiga amalan yang sekalipun seorang meninggal dunia itu tetap mengalir pahalanya, ya. Ilmu yang bermanfaat, ya. Kemudian sedekah jariyah, kemudian anak yang saleh yang mendoakan kedua orang tuanya. Jadi kalau kita ya mengajarkan ilmu yang bermanfaat kepada orang lain, kemudian diamalkan ilmu tersebut, maka sepanjang ilmu tersebut diamalkan, maka insya Allah kita mendapatkan pahalanya. Apalagi kalau misalnya murid-murid kita ini mengajarkan lagi kepada murid-muridnya, tentu ini akan ya terus menerus mengalir ya kepada kita. Kemudian yang kedua sedekah jariyah, misalnya ada pembangunan masjid, ada pembangunan pesantren, kita sumbangkan harta kita, kita sedekahkan, kita wakafkan. Ini masya Allah sepanjang ya masjid tersebut, mahat tersebut ya berjalan, maka pahalanya tetap mengalir kepada kita. Begitupun anak yang soleh ya, yang mendoakan kedua orang tuanya, kemudian anaknya punya anak cucu, terus menerus mendoakan kedua orang tuanya, maka ini pun akan terus mengalir. Jadi konsep ini diterima dalam Islam. Adapun yang dimaksud dalam ayat ini adalah kalau seseorang ya untuk yang wajib ditinggalkan ya, maka tidak berguna syafaat dari orang tuanya atau dari anaknya ya. Misalnya seseorang itu mengaku muslim tapi tidak pernah melakukan sholat, maka ini termasuk dosa besar ya. Maka ya dia akan menerima apa yang dia perbuat. Makanya ditafsir dikatakan wa kullun sayujaza bima fa'alahu la yu'akhadhu ahadun bi dzambi ahadin. Setiap orang itu akan dibalas sesuai dengan apa yang dia perbuat di dunia. Dan seseorang itu tidaklah dihukum dengan dosa orang lain. Ya, setiap orang itu akan bertanggung jawab atas dirinya sendiri. Ini konsep yang sangat jelas dalam Islam ya. Laha ma kasabat wa lakum ma kasabtum. Baginya apa yang telah mereka usahakan dan bagi kalian apa yang telah kalian usahakan. Wala tus'aluna amma kanu ya'malun, dan kalian tidak ditanya tentang apa yang mereka kerjakan ya. Nah, kita lanjutkan. Umida, sekarang bisa enggak? Iya, Umida. Ya, Nak Ustaz. Baik, fadhali. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa qalu kunu hudan aw nasara tahtadu. Qul bal millata Ibrahim hanifa wa ma kana minal musyrikin. Dan mereka berkata, jadilah kalian orang Yahudi atau orang Nasrani, kalian akan mendapat petunjuk. Katakanlah olehmu bahwa agama Ibrahim itu agama yang lurus. Dan Nabi Ibrahim, dia bukan termasuk orang-orang yang musyrik. Al-wawu harfu atfin. Qalu fi'il madi, al-wawu sebagai fa'ilnya, kunu fi'il madi nakis, atau fi'il amr ya, fi'il amr. Ini mana? Fi'il amr, Ustaz. Kunu, Kul. Kunu, fi'il madi. Fi'il madi nakis ya, Ustaz ya. Fi'il, kunu itu fi'il amr. Fi'il amr, ya, apaan? Fi'il amr, al-wawu sebagai sebagai fa'ilnya, hudan maf'ulun bih. Au harfu atfin. Bu, tapi harusnya bukan. Bukan gitu istilahnya ya, Ustaz bukan ya? Bukan fa'il ya. Isim, istilahnya wow isimnya. Isim kana. Isim kana. Ya, ya hudan sebagai khobar kana. Au harfu atfin nasoros maktuf kepada ala hudan. Tahtadu fi'lun mudori, alwau sebagai fa'ilnya. Kemudian kul fi'lun amrin, kemudian fa'ilnya domir mustatir takdiruhu anta, bal ini harfu istidrob ya Ustadz ya? Itu malah, kalau ini harfu idrob. Oh idrob ya, harfu idrob. Milata sebagai maf'ulun bih ya Ustaz ya. Milata katakanlah, bukan ya Ustaz ya, milata lagi. Apa ini Ustaz, tiba-tiba ada nasab, dia tiba-tiba nasab gitu ya. Iya. Jadikanlah antaranya lihat agama. di buku ada yang fi'il madi yang fi'il yang dibuang Ustaz. Iya, iya benar. Maf'ul bih dia benar. Maf'ul bih. Karena kan ini kan katakan bahkan ikutilah gitu kan. Ittabi'u millata Ibrahim kayak gitu benar. Millata maf'ul bih. Berarti maf'ul bih dari fi'il yang dibuang, kemudian Ibrahima sebagai mudhofun ilai, Hanifan sebagai naat bagi sebagai hal ya Ustaz ya. Ya hal. Kemudian al-wawu harfu atof ma isim mausul sebagai ma nafiyah karena isim fi'il madi nakis minal musyrikina jar majrur. Kemudian tafsirnya wa qalatil yahudu li ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam udhulu fid dinil yahudiyati. Jangan ditafsirin Bu, fidinil yahudiyati. Oh ya, afwan. Udhulu fidinil yahudiyati tajidul hidayati. Tajidul hidayata. Ya, afwan. Tajidul hidayata. Wa qalatin nasoro lahum mislu dalika. Qul lahum ayyuhar rasulu balil hidayatu an tattabi'a jami'an millata an tattabi'a jami'an millata Ibrahim alladhi mala an kulli dinin batilin ila dinil haqqi wa ma kana minal musyrikina billahi ta'ala. Bangsa Yahudi berkata kepada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, masuklah ke dalam agama Yahudi, kalian maka kalian akan mendapatkan hidayah. Dan berkata pula dan nas kaum kaum Nasrani berkata kepada mereka yang semisal itu, katakanlah kepada mereka, wahai Rasul, bahkan hidayah itu sesungguhnya kalian semua mengikuti kita semua, bukan kalian kita semua, semua ya semua. Kita semua ahwan naf ya ini nahnu bahwa kita semua mengikuti agama Nabi Ibrahim, yaitu agama yang dia malu itu menundukkan ya Ustaz, menundukkan atas semua agama yang batil kepada agama yang hak. Mala itu apa maksudnya Bu? Bukan menundukkan ya Ustaz ya. Kalau di kamus menundukkan Ustaz. Mala itu kan artinya condong ya. Condong ya, condong ya. Yaitu agama yang condong ya Ustaz ya, agama yang batil masa gitu Ustaz. Condong maksudnya agama yang jauh lah gitu aja ya. Oh jauh ya, agama yang jauh dari agama yang batil kepada agama yang hak dan bukanlah Nabi Ibrahim itu golongan orang yang musyrik kepada Allah Ta'ala. Tabarakallahu fiik wa jazakallahu khairan. Wa fika barakallahu ustaz wa iyyaka. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa qalu kunu hudan aw nasara tahtadu Qul bal millata Ibrahim hanifa wa ma kana minal musyrikin. Dan mereka berkata, yaitu orang Yahudi, kunu hudan, jadilah kalian orang Yahudi. Kunu nasara, atau jadilah kalian orang Nasara. Tahtadu, niscaya kalian akan mendapatkan petunjuk. Jadi baik orang Yahudi ataupun Nasrani mengklaim, kalau kalian mau dapat hidayah, kata orang Yahudi, jadilah orang Yahudi. Kata orang Nasrani, kalau kalian mau mendapatkan petunjuk dari Allah, maka jadilah orang Nasrani. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan kepada Nabi Muhammad SAW agar membalas ucapan mereka ini dengan mengatakan, Qul bal millata Ibrahim hanifa, bahkan ikutilah millahnya Ibrahim, yaitu millah yang lurus, agama yang lurus, yaitu agama Islam. Jadi kalau kita mau selamat, kalau kita ingin mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka kita harus mengikuti agamanya Ibrahim. Ya, agamanya Ibrahim alaihissalatu wassalam. Ya. Wa ma kana minal musyrikin, dan Nabi Ibrahim itu bukan orang yang musyrik. Bukan orang yang menyekutukan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Ini untuk menegaskan bahwa agama yang dibawa oleh Nabi Ibrahim bin Nabi yang setelahnya itu berbeda dengan ajaran kalian, di mana kalian itu menyekutukan Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan yang lain. Ya. Orang Yahudi mengatakan Uzair adalah anak Allah. Orang Nasrani mengatakan Isa anak Allah. Dan mereka tidak mengikhlaskan ibadah hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga ya, ini menjadi semacam penegasan bahwa kalau kita ingin selamat, kalau kita yang mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka kita tidak boleh mencampur agama dengan kesyirikan. Karena kesyirikan itu termasuk pembatal keislaman. Ya, dalam Islam kalau ada orang mengaku muslim, kemudian dia melakukan kesyirikan dengan sadar dan mengetahui konsekuensinya, maka dia bisa keluar dari Islam. Ya, maka ya faedah dari ayat ini agar kita menjauhi semua bentuk kesyirikan. Karena kesyirikan merupakan bentuk kezaliman yang paling besar. Karena melanggar hak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang berhak disembah hanyalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga kalau kita menyembah selain Allah, maka kita melanggar hak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya kenapa kesyirikan itu dianggap kezaliman yang paling besar. Nah, selanjutnya, Bu Reni ya. Ibu Siwi mau baca, Ibu Siwi? Kalau baca mungkin siap-siap habis Bu Reni ya. Silakan Bu Reni. Ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qulu amanna billahi wa ma unzila ilaina wa ma unzila ila Ibrahim wa Ismail wa ma unzila ila Ibrahim wa Ismail wa Ishaq wa Ya'qub wal asbat wa ma utiya Musa wa Isa wa ma utiya Musa wa Isa wa ma utiya nabiyyun min rabbihim la nufarriqu baina ahadin minhum wa nahnu lahu muslimun. Katakanlah, kami beriman kepada Allah dan kepada apa yang diturunkan kepada kami dan apa yang diturunkan kepada Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail dan Nabi Ishak dan Nabi Yakub dan anak cucunya dan apa yang dibawa apa yang diberikan dan apa yang diberikan kepada Musa dan Isa dan apa yang diberikan kepada para nabi dari Tuhan mereka. Kami tidak membedakan kami tidak membedakan satupun di antara mereka dan kami berserah diri kepadanya kami berserah diri kepadanya. Qulu fi'il madhi, wau sebagai fa'il, amanna fi'il mudhari, na sebagai fa'il, billahi jar majrur, alwawu harfu atfin, ma maktuf ke Allah, ya, kemudian unzila ini fi'il maudhi majhul, ilaina jar majrur, wawu harfu atfin, ma maktuf unzila fi'il maudhi majhul, ila Ibrahima jar majrur, alwawu harfu atfin, Ismaila maktuf ke Ibrahim, alwawu harfu atfin, Ishaqa maktuf ke Ibrahim, alwawu harfu atfin, Yaquba maktuf ke Ibrahim, alwawu harfu atfin, Al-Asbati maktuf ke Ibrahim, kemudian alwawu harfu atfin, ma sama uti ya Ustaz. Mak di sini sebetulnya maktuf lagi ya Ustaz ya ke ya maktuf ya. Ya ke billahi tadi. Kemudian usia ini fi'il madhi majhul. Sama usia Musa di sini dibilangnya naibun fa'il Ustaz atau maf'ul bih? Naibun fa'il ya. Naibun fa'il ya. Musa naibun fa'il, alwawu harfu atfin, Isa maktuf ke Musa, alwawu harfu atfin, ma juga maktuf ke tadi billah tadi. Kemudian utiya fi'il madhi majhul, an-nabiyuna sebagai naibun fa'il, mir rabbi jar majrur, him sebagai mudhaf ilaihi. La harfu nafiin, nufarriqu fi'il mudhari, fa'ilnya nu, baina waraf ahadin mudhaf ilaihi, minhum jar majrur, alwawu harfu atfin, nahnu mubtada, ya mubtada, lahu jar majrur, muslimuna sebagai khobar ya. Naam. Tafsirnya qulu ayyuhal mu'minuna liha'ula'il yahudi wan nasara saddaqana billahi alwahidil ma'bud bihaq وبما أنزل إلينا من القرآن الذي أوحاه الله إلى نبيه ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وما أنزل من الصحف إلى إبراهيم وبنيه إسماعيل وإسحاق وإلى يعقوب والأسباط وهم الأنبياء من ولد يعقوب الذين كانوا في قبائل بني إسرائيل إثنتي عشرة وما أعطي موسى من التوراة وعيسى من الإنجيل وما أعطي الأنبياء جميعا جان بلغ أوتي tapi أوتي ya oh ya أوتي وما أعطي الأنبياء جميعا من وحي ربهم لا نفرق بين أحد منهم في الإيمان ونحن خاضعون لله بالطاعة والعبادة. Katakanlah wahai orang-orang yang beriman kepada orang-orang Yahudi dan Nasrani bahwa ya kami beriman kepada Allah sendiri itu bahwa apa sebagai sesuatu kami beriman kepada Allah sebagai sesembahan yang berhak disembah dan kepada apa yang diturunkan kepada kami dari Quran yang diwahyukan oleh Allah kepada nabinya dan rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan kepada apa yang diturunkan dari suhuf dari lembaran-lembaran kepada Nabi Ibrahim dan anaknya Nabi Ismail dan Nabi Ishaq dan kepada Nabi Yakub dan anak cucunya dan mereka semua adalah nabi-nabi dari anak keturunan Nabi Yakub yang yang mereka dulunya adalah dari kabilah-kabilah Bani Israel yang jumlahnya 12 dan kepada apa yang diberikan kepada Nabi Musa dari Taurat dan Nabi Isa dari Injil dan apa yang diberikan kepada para nabi-nabi keseluruhan dari wahyu Tuhan mereka. Kami tidak membedakan satupun di antara mereka dalam perkara iman. Dan kami tunduk kepada Allah dalam ketaatan dan ibadah kepadanya. Baik. Barakallahu fiik. Jazakallahu khairan. Naam, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Qulu amanna billahi wa ma unzila ilaina wa ma unzila ila Ibrahim wa Isma'il wa Ishaq wa Ya'qub wal asbaq wa ma utiya Musa wa Isa wa ma utiya an-nabiyyuna min rabbihim la nufarriqu baina ahadin minhum wa nahnu lahu muslimun. Qulu, katakanlah, kami beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan kami beriman dengan apa yang diturunkan kepada kami, yaitu berupa Al-Qur'an. Wa ma unzila ila Ibrahim, dan apa yang diturunkan kepada Nabi Ibrahim, Nabi Ismail, Nabi Ishaq, Nabi Ya'qub, dan keturunannya. Ya, karena Nabi Ibrahim ini menerima suhuf, ya, sebagaimana Nabi Musa. Memang kalau Nabi Ibrahim sama beberapa nabi, tidak semua nabi itu diberikan kitab oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita tahu bahwasanya kitab yang diturunkan itu hanya empat, yaitu Zabur kepada Nabi Daud, kemudian Taurat kepada Nabi Musa, Injil kepada Nabi Isa, dan Al-Qur'an kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Adapun nabi-nabi selain yang diberikan kitab tersebut, diberikan suhuf, ya. Suhuf ini berupa lembaran-lembaran. Di antara nabi yang menerima suhuf, ya, berdasarkan Al-Qur'an adalah Nabi Ibrahim dan juga Musa. Ya, suhuf Ibrahim wa Musa. Suhuf itu ya lembaran saja, tidak kitab. Namanya kitab itu kan tebal, ya. Kalau suhuf itu hanya berupa lembaran-lembaran saja. Wa ma utiya Musa wa Isa, dan apa yang diberikan kepada Nabi Musa dan Isa. Ya, Nabi Musa diberikan Taurat, Nabi Isa diberikan Injil. Wa ma utiya nabiyuna min rabbihim, dan apa yang diberikan kepada nabi-nabi dari Rabb mereka. Intinya adalah ayat terakhirnya. La nufarriqu baina ahadin minhum wa nahnu lahu muslimun. Kami tidak membedakan yang salah satu di antara mereka. Wa nahnu lahu muslimun. Dan kami menyerahkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini untuk menegaskan kepada orang Yahudi dan juga orang Nasrani yang mereka itu menyeru agar menyembah Allah Subhanahu tadi ada anak yang nangis. Baik. La nufarriqu baina ahadin minhum wa nahnu lahu muslimun. Kami tidak membedakan salah satu di antara mereka, wa nahnu lahu muslimun, dan kami menyerahkan diri kami tunduk dan patuh hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini untuk menegaskan kepada orang Yahudi dan Nasrani bahwa kita ini orang muslim tidak seperti mereka. Di mana mereka beriman kepada sebagian nabi lalu kufur kepada sebagian yang lain. Seperti misalnya orang Yahudi, mereka hanya mau beriman kepada Musa saja. Orang Nasrani, mereka hanya mau beriman kepada Isa saja. Adapun terhadap Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mereka tidak mau beriman. Adapun kita orang Islam yang mengaku menyerahkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala, tunduk dan patuh kepada Allah Subhanahu wa taala, maka kita beriman kepada semua nabi dan rasul dan juga semua kitab yang Allah berikan kepada para nabi. Inilah keistimewaan orang Islam. Kita tidak membedakan antara satu kitab dengan kitab yang lain, antara satu nabi dengan nabi yang lain. Karena semuanya ya merupakan dari Allah Subhanahu wa taala, utusan Allah Subhanahu wa taala, kitab dari Allah Subhanahu wa taala, maka kita sebagai seorang muslim beriman kepada semua kitab yang diturunkan dan kepada semua nabi yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini perbedaan yang sangat jelas antara kita orang Islam dengan orang Yahudi dan Nasrani, di mana mereka beriman kepada satu nabi dan mereka kufur kepada sebagian yang lain, ya. Nah, baik, ya. Terakhir Bu Siwi, ya. Silakan dicoba Bu Siwi. Ya, Ustaz, coba. Naam. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Fa in amanu bimisli ma amantum bihi faqad ihtadaw wa in tawallaw fa innama hum fi shiqaq fa sayakfikahumullahu wa huwas samiul alim. Artinya, maka jika mereka beriman seperti yang kalian imani, sesungguhnya sesungguhnya mereka mendapatkan petunjuk. Dan apabila mereka berpaling, sesungguhnya mereka dalam permusuhan. Syukur itu ya kesesatan atau kesengsaraan, ya. Pasangsaran. Fasayakfikahumullah. Maka Allah mencukupkan kepadamu. Mereka. Maka Allah mencukupkan mereka. Dan sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Nah. Fa harfu ataf, ya Ustaz? Fa istinaf aja. In harfu syartin amanu fi'il madi fa'ilnya waw. Nah. Bimisli jar majrur ma ma-nya mudhaf ilaih. Ma mudhaf ilaih. Amantum fi'il madi. Terus bihi jar. Kenapa Ustaz? Tumnya itu sebagai fa'il. Ya, tum sebagai fa'ilnya, bihi jar majrur, faqad harfu apa tuh? Tahkikin. Tahkikin ihtadau fi'il madi, Ustaz. Nah. Fa'ilnya waw, ya Ustaz. Terus betul. Wa harfu atof in tadi harfu apa tadi Ustaz yang in sama, ya Ustaz, ya? Harfu syartin. Ya, harfu syartin. Tawalau fi'il madi fa'ilnya waw. Terus fa in nama harfu tahqiq juga innama, Ustaz. Nah, innama itu udah sepaket namanya ada tu hasrin. Ada tu hasrin. Ya. Yeah. Terus humnya apa tuh, Ustaz? Itu jadinya mubtada. Mubtada. Mubtada ya fi jar syekokin majrur. Fasayakfikahumullah sayakfikum itu fi'il mudhari, ya Ustaz. Terus kanya kan fa-fanya huruf istinab, sin-nya itu namanya huruf istiqbal, ya, harful istiqbal. Karena artinya harful akan. Istiqbal. Pas. Terus yakfika fi'il mudhari. Yakfinya fi'il mudhari. Iya, kanya maf'ul, ya Ustaz. Kafnya maf'ul bi, humnya maf'ul bi sani. Humnya maf'ul sani, Allahnya fa'ilnya. Allah fa'ilnya. Nah. Ya. wa harfu syartin huwa mubtada. Huwa mubtada, betul. Ya, sami itu khobar ya, Ustaz. Al-alim naatnya. Mana? Yang alim, alim. Dia khobar lagi. Oh, khobar lagi. Karena naat nggak bisa jadi naat bagi naat kan. Ini kan al-alim sifat ya. Iya, sifat. Jadi alim kan bukan sifatnya asami kan. Ini dua-duanya merupakan sifat Allah. Berarti asami khobar. Khobar. Al-alim keduanya gitu ya. Iya, nah. Iya. Oh, ya, fa'in amanal kufaru minal yahudi wa nasoro wa ghairihim bimithli ladhi amantum bih mimma ja'a bihi ar-rasulu faqadih tadaw ilal haqi wa in a'radu fa innama hum fi hilafin syadidin fasayakfikallahu ayuhar rasul syarrahum wayansuraka alaihim wa huwa sami'u li aqwalikum li aqwalikum wa huwa sami'u li aqwalikum al-ali bi ahwalikum. Sesungguhnya maka jika maka jika orang kafir beriman dari Yahudi dan Nasrani dan selainnya seperti Allah diamantum seperti mereka beriman kepadanya. Nah, dari, seperti kalian beriman. Seperti kalian beriman kepadanya. Mimaja abihi rasul. Seperti telah datang kepadanya rasul. Faqadih tadau ilal haq. Maka mereka mendapatkan petunjuk kepada yang hak. Dan apabila mereka menolak berpaling, sesungguhnya mereka fi hilafin syadid di dalam apa nih hilafin syadid apa Ustaz? Hilafin syadid. Hilaf itu kan apa pertentangan yang besar. Iya. Gitu. Sesungguhnya mereka dalam pertentangan yang besar. Fasayakfikallah maka Allah mencukupkan kepadamu wahai Rasul syarohum wayan syarohum syarohum gimana Ustaz? Ya, keburukan mereka, dari keburukan mereka maksudnya Allah akan mencukupkan, maksudnya Allah akan membela kalian gitu ya, dari keburukan mereka, menjaga mereka dari keburukan mereka dan menolongmu atas mereka. Dan Allah Maha mendengar perkataan mereka. Artinya Maha mengetahui keadaan kalian. Oh, Maha mengetahui dengan segala hal. Gitu ya. Dia mengetahui keadaan kalian. Baik ya. Baiklah. Jazakallahu khairan. Ya. طيب أعوذ بالله من الشيطان الرجيم فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا وإن تولوا فإنما هم في شقاق فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم. Maka jika mereka beriman sebagaimana kalian beriman maka sungguh mereka akan mendapatkan petunjuk. Ya. Jadi justru, ya, kalau memang orang Yahudi dan Nasrani ingin mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu Wa Taala, justru mereka yang seharusnya mengikuti kita orang Islam. Ya. Karena Islamlah agama yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Setelah kedatangan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka tidak boleh ada agama selain agama yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu agama Islam. Karena agama Islam adalah penyempurna dari agama-agama yang datang sebelumnya. Apalagi ya, kita tahu bahwasanya ajaran Yahudi, begitu pula Nasrani, telah banyak diubah oleh pendeta-pendeta mereka. Banyak ayat-ayat yang disembunyikan atau dihapus atau diubah isinya agar sesuai dengan hawa nafsu mereka. Sehingga agama yang mereka yakini itu adalah agama yang batil. Wa in tawallaw fa innama hum fi shiqaq. Dan jika mereka yang enggan menyimpang, ya, fa innama hum fi shiqaq, maka sesungguhnya mereka benar-benar dalam keadaan sengsara, ya, dalam keadaan sengsara. Fasayakfikahumullah, maka Allah akan mencukupi kalian dari mereka. Maksudnya Allah akan melindungi kalian dari ya keburukan dan tipu daya orang Yahudi dan Nasrani. Wa huwas sami'ul alim, dan Allah Subhanahu wa taala Maha mendengar apa yang kalian katakan dan Maha mengetahui keadaan-keadaan kalian. Jadi jelas sekali bahwa dalam Islam agama yang benar si Allah Subhanahu wa taala hanyalah Islam. Agama selain Islam tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, meskipun memang dulunya ya Yahudi juga Nasrani ini merupakan agama samawi. Agama yang Allah turunkan dari langit. Namun dengan datangnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, penutup para nabi, maka ya agama Islam ini menyempurnakan ajaran agama yang dibawa oleh nabi-nabi sebelum Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan tidak boleh ada agama selain agama Islam, ya. Baik, mungkin sampai situ materinya. Kalau ada pertanyaan silakan. Ibu Siwi tadi bertanya gimana cara membedakan hud Yahudi dengan hud Nabi. Dari konteks kalimatnya ya. Kan kita enggak mungkin menerjemahin wa qalu kunu hudan aw nasara. Kan enggak mungkin diterjemahkan jadilah kalian Nabi Hud atau Nasrani, enggak mungkin. Jadi memang dalam menerjemahkan teks-teks berbahasa Arab, kita harus paham yang namanya siyaqul kalam. Konteks kalimatnya, sedang bicara tentang apa. Ya. Dengan mengetahui konteks kalimatnya, kita akan tahu ya maknanya itu seputar apa. Ya. Karena kalau kita nggak paham konteksnya, lagi bicara temanya tentang apa, ya nanti kita nggak sulit memahaminya. Karena terkadang ada satu kata yang maknanya itu berbeda-beda sesuai dengan konteksnya. Makanya penting sekali untuk memahami ya teks yang kita baca ini konteksnya sedang membicarakan tentang apa. Jadi itu cara membedakan Hud yang maknanya Nabi Hud dengan Hud yang maknanya adalah Yahudi. Ya. Demikian. Saya mungkin sampai sini ya pelajaran kita. Semoga apa yang kita baca bermanfaat. Wassalamualaikum. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.